Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam pembahasan tentang tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pada malam hari ini kita menginjak pada hadis yang ke-60. An Abi Maslamah Sa'id bin Yazid qala sa'altu Anas bin Malik radhiyallahu anhu akana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli fi na'layhi qala na'am. Dari Abi Maslamah Sa'id ibnu Yazid, ia berkata, saya bertanya kepada Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, apakah Nabi SAW pernah melakukan solat dengan memakai kedua sandalnya? Kemudian Anas bin Malik mengatakan iya. Nah, di dalam hadis ini Sa'id ibnu Yazid, seorang tabi'in, bertanya kepada Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat. Apakah beliau pernah melakukan salat dengan menggunakan kedua sendalnya agar menjadi sesuatu yang patut untuk diikuti di dalam masalah tersebut? Maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan salat dengan menggunakan kedua sandalnya, dan hal itu termasuk di dalam sunnahnya atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan. Yang pertama adalah dianjurkan untuk melaksanakan salat dengan menggunakan alas kaki, di mana Nabi SAW pernah melakukannya. Kemudian yang kedua adalah bolehnya masuk ke masjid dengan menggunakan alas kaki, tetapi setelah alas kaki tersebut dibersihkan dari kotoran ataupun najis. Nah, kemudian yang ketiga, ya, dugaan kuat tentang kenajisan sendal itu tidak mengeluarkan dari hukum asal daripada sendal itu adalah suci. Nah, artinya ketika sendal itu biasa digunakan di luar masjid, ya, mungkin untuk jalan, ya, ke pasar dan lain sebagainya, yang itu mungkin, ya, ada dugaan bahwasanya sendal itu nanti terkena najis, ya, misalkan ke tempat yang becek, pasar dan lain sebagainya. Di situ ada dugaan bahwasanya sendal itu terkena najis. Namun selama ini masih dugaan, itu tidak mengeluarkan hukum asal daripada sendal tersebut. Artinya hukum asal sesuatu itu adalah suci sampai betul-betul diyakini sesuatu itu terkena benda najis. Nah, demikian pula dengan sendal. Sendal yang digunakan ya untuk berjalan kaki ya di luar itu sangat dimungkinkan untuk terkena najis. Tetapi ketika belum sampai satu keyakinan ya, maka apa? Sendal tersebut masih dalam hukum asalnya, yaitu suci atau tidak terkena najis. Nah, berbeda kalau sendal tersebut memang secara meyakinkan ya, itu terdapat kotoran ataupun najis. Maka ketika itu ya, najis atau kotoran itu dibersihkan terlebih dahulu, kemudian barulah ia boleh masuk ke masjid dengan menggunakan sendal atau alas kaki tersebut. Nah, kemudian di sini muallif atau penulis menjelaskan ya, salat dengan menggunakan sendal dan masuk ke masjid dengan menggunakan sendal ini menjadi satu persoalan untuk masa kita sekarang. Padahal dalam satu sisi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat jelas dibolehkannya ya untuk sholat menggunakan sendal atau masuk ke dalam masjid menggunakan alas kaki. Bahkan hal itu dianjurkan dan itu termasuk di dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang selayaknya harus dijaga. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Syaddad ibnu Aus, "Khaliful Yahuda fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wa la khifafihim." Berbedalah dengan orang-orang Yahudi karena mereka tidak melakukan sholat dengan menggunakan sendal mereka dan tidak menggunakan khuf mereka. Jadi khuf itu adalah ya semacam kaos kaki yang terbuat dari kulit, yang ini digunakan ketika musim dingin. Jadi sebelum seseorang itu memakai sepatu, dia menggunakan khuf dulu. Ya, ya, artinya apa? Ya, semacam kaos kaki. Walaupun itu tidak sama dengan kaos kaki, karena memang dilihat dari bahannya yang terbuat dari kulit. Nah, dalam hadis tersebut, ya, disebutkan tentang perintah untuk berbeda dengan orang-orang Yahudi karena mereka tidak melakukan sholat dengan sendal mereka atau menggunakan sendal ataupun khuf mereka. Demikian pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dari Abi Sa'id Al Khudri, "Idza jaa ahadukumul masjida falyanzur fa in ra'a fi na'laihi qadaran aw adan falyamsahhu walyusalli fihima." Jika salah seorang di antara kalian datang ke masjid, falyanzur, ya, maka apa? Teliti lagi, lihat lagi alas kakinya. Jika ia melihat di sendalnya itu ada kotoran ataupun najis, falyamsah, maka apa? Ya, dibersihkanlah, dilap seperti itu. Falyusalli fihima, kemudian apa? Salatlah dengan menggunakan sendal atau alas kaki tersebut. Nah, artinya apa? Hadis-hadis tentang dianjurkannya untuk sholat memakai sendal atau masuk ke masjid memakai sendal, ini hadis-hadis sahih dan sangat jelas perintahnya. Ya, artinya apa? Sangat jelas perintahnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan catatan, ya, jika sendal itu terdapat kotoran atau najis itu dibersihkan terlebih dahulu. Nah, sehingga terkadang ya ada sebagian orang yang mungkin tidak bisa menerima, ya, tidak menerima tentang permasalahan ini. Ya, sehingga apa? mereka memandang bahwasannya menghidupkan sunnah seperti ini, ya, itu termasuk apa? Minal kabair, termasuk di dalam apa? Dosa besar. Ya. Sehingga apa? Tidak boleh didiamkan. Ya, jadi kalau ada misalkan orang masuk ke masjid pakai sendal, kemudian sholat pakai sendal seperti itu dianggap sesuatu yang besar dan tidak boleh didiamkan. Ya. Padahal ya, kalau hadis-hadis seperti ini ya disodorkan kepada mereka, ya, maka apa? Mereka biasanya menjawab dengan alasan, ini kan pada zaman Nabi dulu. Ya. Pada zaman Nabi itu alasnya itu tidak seperti kita. Ya, alasnya masih tanah, padang pasir. Ya, tetapi pada saat seperti ini tentu apa? Tidak berlaku. Kenapa? Karena masjid-masjid sekarang ini menggunakan alas, menggunakan lantai, karpet dan lain sebagainya. Sehingga apa? Tidak pas, tidak sesuai kalau dipraktekan pada saat ini. Ya. Sehingga apa? Ya, seakan-akan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini, ya, itu terhapuskan ataupun tergantikan. Ya. Dan ya, bahwasannya syariat seperti ini atau syariat Allah Subhanahu wa taala seperti ini dibawa ataupun disampaikan oleh para ulama kepada kita. Nah, bagaimana untuk mengatasi hal seperti ini yang terkesan kalau itu dipraktekkan di tempat ya kita sekarang ini sesuatu yang memang tidak pas. Ya, karena masjid kita sudah pakai apa karpet seperti itu, malah justru ya karpetnya nanti tambah kotor. Ya. Seandainya mungkin tidak kotor, mungkin apa? Ya, bau seperti itu. Ya. Kita bisa bayangkan bagaimana ya masjid dengan karpet yang bersih seperti ini kemudian ada orang sholat pakai sepatu atau sendal walaupun itu sudah dibersihkan terlebih dahulu. Nah, kemudian ya muallif memberikan satu solusi yang cocok yang sesuai dengan keadaan kita sekarang. Anna man arada ittiba'is sunnah, ya, anna man arada ittiba'as sunnah fi dzalika wa fi ghairihi mimma tarakahu aw mimma tarku au fi'luhu la yamussu jawharul islam ayyanzura. Jadi orang yang hendak mengamalkan sunnah, mengikuti sunnah dalam masalah seperti ini ataupun yang lainnya, baik dalam hal-hal yang ditinggalkan ataupun hal-hal yang dilakukan yang itu tidak menyentuh kepada substansi isi dari keislaman seseorang. Artinya apa? Seandainya tidak melakukan, berarti apa? Dianggap keluar dari Islam. Ya. Nah, maka apa? Ayan dhura. Ya, dia harus melihat. Fa in kana fi'luhu aw tarkuhu yusabbibu fitnah. Seandainya apa yang dilakukan atau apa yang ditinggalkan itu menyebabkan fitnah, menyebabkan gejolak. Ada orang masuk ke masjid pakai sendal seperti itu tanpa merasa bersalah, santai seperti itu. Dan dia melakukan itu karena apa? Mengikuti sunnah. Tetapi orang yang tidak mengerti, orang yang belum faham, maka apa? Hal itu akan menimbulkan gejolak. Wasyarran akbar min maslahati, atau kejelekan yang lebih besar daripada kemaslahatannya. Fal yura'i al masalih, maka hendaklah dia apa? Menjaga kemaslahatan itu. Artinya apa? Ya, tidak melaksanakan sunnah tersebut. Nah, ini pun pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Ya. Nabi itu sampai dengan akhir hayatnya itu mengurungkan niatnya untuk merubah bangunan Ka'bah. bangunan Ka'bah seperti yang sekarang ini sebetulnya bukanlah bangunan Ka'bah yang sesuai dengan aslinya, sebagaimana yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, bangunan yang asli itu adalah bangunan yang masuk di dalamnya Hijr Ismail. Jadi tidak berbentuk kotak, tetapi apa? Lonjong. Jadi Hijr Ismail itu sudah masuk situ bangunannya. Seharusnya begitu. Nah, Nabi SAW mengurungkan niat untuk merubah bangunan Ka'bah ini karena apa? Karena hal itu akan menimbulkan apa? Gejolak. Sehingga yang niatnya tadinya bagus, tetapi karena mereka belum memahami, sehingga akhirnya apa? Bisa saja ada kesan bahwasannya Nabi Muhammad SAW itu akan merubah Ka'bah ya, yang sudah ada sejak dahulu. Nah, demikian pula dalam masalah seperti ini, maka apa? Kita melihat kemaslahatan ataupun apa? Kemudaratannya. Kalau memang itu menimbulkan gejolak, nah maka apa? Lebih baik itu tidak dilakukan. Dan saya kira masih banyak ya, tidak hanya masalah seperti ini. Misalkan apa? Ketika hujan deras ya, maka apa? Azan yang disunahkan ya adalah dengan mengganti hayya 'alas shalah diganti dengan apa? As-shalatu fi rihalikum atau as-shalatu fi buyutikum. Artinya apa? Ketika hujan deras itu memang di masjid tidak ada sholat berjamaah. Kemudian orang yang akan sholat, maka sholatlah dia di rumahnya masing-masing. Nah, memang sunnahnya begitu. Tapi kalau kita praktekkan sekarang, ya mungkin kebanyakan orang ini azan apa ini, gitu kan? Seperti itu. Atau mungkin tidak paham. Ya, apa makna atau maksud as-salatu fi buyutikum as-salatu fi rihalikum, yang sebetulnya ketika hujan deras yang itu menimbulkan masyakkah ya, satu keberatan ya, karena ketika hujan deras biasanya apa, agak malas orang untuk ke masjid, karena apa ya, biasanya daripada nanti misalkan ke masjid kemudian dalam kondisi basah seperti itu, kemudian sholat pun tidak nyaman ya, seperti itu. Nah, maka apa, pada kondisi seperti ini, seharusnya ya, yang mengikuti sunnah adalah apa, azannya diganti ya, kalimat hayya 'alas shalah diganti dengan as-shalatu fi buyutikum atau as-shalatu fi rihalikum. Artinya apa, salatlah kalian di rumah kalian, seperti itu. Ya, nah ini adalah berkaitan dengan masalah apa, salat menggunakan sendal atau alas kaki ataupun masuk ke masjid dengan menggunakan alas kaki. Nah, kemudian hadis yang ke-61, An Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli wa huwa hamilun Umamata binta Zainab binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li Abil As ibn Rabi' ibn Abdisyam. فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا. Dari Abu Qatadah Al-Ansari, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah SAW ya, melakukan salat dengan menggendong Umamah bintu Zainab binti Rasulullah SAW. Artinya apa? Umamah binti Zainab ini adalah cucu Nabi SAW, ya, anak dari Abil As ibn Rabi ibn Abdisyam. Ya, jadi Nabi SAW itu pernah sholat dengan apa? Menggendong cucunya. Fa'idha sajada wadha'aha. Ketika Nabi itu akan sujud, maka apa? Dia meletakkan cucunya tersebut. Wa'idha qama hamalaha. Ketika berdiri, kemudian menggendong lagi. Nah, Nabi SAW ya, memiliki sifat kasih sayang ya, rahmat ya, yang sangat besar, sehingga beliau sangat senang mencintai kepada anak kecil, orang tua, orang kaya ataupun ya, orang fakir ya. Dan salah satu hal yang menunjukkan tentang kemuliaan akhlak Nabi SAW adalah apa? Ketika beliau sholat dengan menggendong cucunya. Ya, artinya apa? Cucunya itu digendong di kedua pundaknya. Ya, jadi duduk di pundaknya seperti itu. Ya, ketika Rasulullah SAW dalam keadaan sholat dan dalam posisi berdiri. Ketika dia hendak ruku ataupun sujud, maka apa? Ia meletakkan cucunya tersebut di tanah. Ya. Dan ini menunjukkan bagaimana ya as-samah, artinya apa? Ya, toleransi, kelonggaran, ya. Di mana ya apa namanya? Hal seperti ini akan memberikan kemudahan kepada umatnya. Ya. Nah, kemudian para ulama berbeda pendapat. Ya. Ibnu Daqiq al-Aid, ya, di dalam bukunya Ihkamul Ihkam, Syarah Umdatul Ahkam, beliau menyebutkan penafsiran yang sangat banyak. Tetapi penafsiran seperti ini adalah penafsiran yang sangat jauh tentang peristiwa bagaimana Nabi SAW itu menggendong cucunya dalam keadaan apa? Salat. Nah, sehingga ada sebagian ulama yang berpendapat bahwasannya ya apa namanya rukhsah, kelonggaran seperti itu sudah dihapus dan tidak berlaku lagi. Kemudian sebagian ulama ada yang mengklaim bahwasannya itu adalah kekhususan bagi Nabi SAW. Sebagian ulama yang mengklaim bahwasannya itu dilakukan dalam kondisi apa, darurat. Ya. Nah, maka apa? Penafsiran-penafsiran seperti ini sangatlah absurd, dan kemudian apa yang menjadi pendapat seperti ini sangatlah lemah. Nah, kemudian Imam Al-Qurtubi mengatakan para ulama berbeda pendapat tentang penafsiran tentang hadis ini. Dan yang menjadi permasalahan dalam masalah seperti ini adalah apa? Karena ketika itu ya ada perbuatan ataupun gerakan yang sangat banyak. Karena ketika harus menggendong, kemudian meletakkan di atas lantai, kemudian menggendong lagi, maka apa? Di situ ada gerakan-gerakan yang sangat banyak ketika sedang melakukan sholat. Nah, kemudian Imam Nawawi rahimahullah setelah ya mengutip ya pendapat-pendapat seperti ini atau penafsiran-penafsiran seperti ini, kemudian beliau mengatakan fakullu dzalika da'awa batilah mardudah. Maka pendapat atau klaim-klaim yang ada tentang masalah itu adalah pendapat atau klaim yang batilah dan tertolak. La dalila alaiha, tidak ada dalil. Nah, kemudian apa? Tabayyana lana haina idzin anna as-sahih alladhi alayhi al-muhaqqiquna anna mithla hadhihi al-harakah jaiza fi kulli shalah. Maka jelaslah bagi kita pada saat ini bahwasanya yang sahih ya, yang itu adalah pendapat para ulama peneliti bahwasanya gerakan seperti ini yang dilakukan pada setiap salat adalah apa? Jaizah, sesuatu yang dibolehkan. Baik itu dia seorang imam ataupun makmum ataupun ketika dia sholat sendiri. Dan Nabi SAW melakukan hal tersebut untuk menjelaskan tentang kebolehan. Ya, kebolehan itu dilakukan. Sehingga dalam riwayat lain disebutkan Nabi SAW itu sholat ya, di atas mimbar. Nah, yang perlu juga dipahami, mimbarnya Nabi itu tidak seperti kita sekarang. Jadi mimbarnya Nabi itu seperti anak tangga, seperti tangga. Ya, walaupun ini khilaf di kalangan ulama, apakah tangganya itu 3 tingkat ataukah juga sampai 6 tingkat seperti itu. Nah, yang penting apa? Mimbar yang ada pada zaman Nabi SAW itu bentuknya seperti itu. Nah, Nabi SAW ya, ketika melakukan sholat itu di atas mimbar. Dan terkadang beliau itu naik ya pada anak tangga yang paling tinggi, terkadang beliau itu turun. Kenapa? Karena Nabi SAW ketika itu sholat untuk memberikan apa? contoh kepada para sahabatnya. Demikian pula Nabi SAW pernah membukakan pintu untuk Aisyah radhiyallahu anha, padahal ketika itu beliau sedang sholat. Ya, jadi kita kalau misalkan berada di kamar, dalam kondisi kamar itu mungkin tertutup atau terkunci, kemudian mungkin istri kita, anak kita mau masuk seperti itu, maka apa? Dalam kondisi seperti itu kita boleh untuk membukakan. Ya. Walaupun kita dalam keadaan apa? Salat. Yang penting tidak berkata-kata. Ya. Kalau bergerak itu boleh. Tetapi yang penting apa? Tidak berkata-kata. Lagi salat kemudian mau apa ke sini katanya. Kalau berkata-kata maka apa? Itulah yang membatalkan salat. Tetapi kalau bergerak saja itu tidak membatalkan salat. Ya, selama itu dilakukan karena apa? Ada hajat ataupun keperluan. Ya. Nah, banyak sekali peristiwa seperti itu yang itu sebetulnya tidak, ya, apa namanya? Membatalkan salat. Nah, sehingga ya, dari peristiwa-peristiwa itu dapat diambil ya kesimpulan bolehnya ya melakukan gerakan yang yasirah, yang tidak terlalu banyak karena ada apa? Kebutuhan. Nah, kemudian dalam hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama adalah bolehnya gerakan-gerakan seperti yang ada di dalam hadis ya, berkaitan dengan Nabi SAW ya, menggendong cucunya, Nabi SAW misalkan membukakan pintu dan lain sebagainya, baik di dalam sholat wajib ataupun sholat sunnah, baik dia itu sebagai imam, makmum ataupun ya, ketika dia sholat sendiri, walaupun tanpa kondisi darurat. Ya, dan inilah yang dipegangi oleh para peneliti atau muhakkik, para ulama. Kemudian yang kedua, boleh untuk ya, mulamasah. Mulamasah itu artinya menyentuh ataupun membawa man tadhunnu najasatahu, orang yang ya diduga dia itu apa, pakaiannya ataupun ya celananya itu ya bisa terkena najis. Ya, dan hal ini berkaitan dengan hukum asal sesuatu itu adalah apa? Suci. Ya, artinya apa? Ketika kita menggendong anak kecil ya, yang sangat dimungkinkan mungkin apa? Pakaiannya ataupun celananya itu terkena najis. Atau mungkin anak kecil itu sekarang pakai Pampers. Yang mungkin pampersnya sudah agak penuh misalkan begitu ya. Yang sudah agak penuh. Yang itu sangat mungkin pampersnya itu nanti mungkin apa? Tembus sehingga nanti mengenai apa? Pakaiannya. Nah, ketika kita menggendong tentu apa? Itu pun akan mengakibatkan pakaian kita terkena najis. Tetapi selama itu masih dugaan kuat, maka apa? Itu tidak mengeluarkan dari hukum asal bahwasanya celana ataupun pakaian itu hukum asalnya adalah apa? Suci. Nah, jadi terkadang kalau misalkan, wah ini gimana kok bawa lagi sholat bawa anak kecil ke masjid kemudian apa? Pakai pamper, bisa jadi nanti mungkin tembus dan lain sebagainya. Nah, itu masih dugaan. Ya, belum sesuatu yang pasti seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah bagaimana tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kasih sayang Nabi sallam kepada sesamanya. Ya, sehingga apa? Beliau ya salat dengan menggendong cucunya sendiri. Nah, kemudian ya para ulama membagi gerakan di dalam salat ini kepada empat ya bagian. Ya, dan itu berdasarkan pembacaan dan juga pengkajian mereka dari nas-nas syar'i. Artinya apa? Gerakan-gerakan yang memang tidak berkaitan dengan sholat. Nah, yang pertama adalah gerakan yang diharamkan dan itu gerakan yang bisa membatalkan sholat. Nah, gerakan ini adalah gerakan yang sangat banyak dan berturut-turut, kemudian tidak dalam kondisi darurat dan tidak untuk kemaslahatan salat. Ya, jadi betul-betul apa? Tidak dalam kondisi darurat, tidak dalam kondisi untuk menjaga kemaslahatan salat. Dan gerakannya gerakan yang sangat banyak dan berturut-turut. Kemudian yang kedua adalah gerakan yang dimakruhkan di dalam salat tetapi tidak membatalkan salat. Yaitu gerakan yang sedikit tetapi dilakukan tanpa hajah, tanpa kebutuhan, tanpa alasan. Dan hal itu tidak termasuk untuk menjaga kemaslahatan salat. Ya, seperti terkadang misalkan ya, ketika salat kemudian apa? Ya, membenarkan baju seperti itu. Ya, sebenarnya bajunya tidak apa-apa. Ya. Atau misalkan ketika salat sambil megang-megang janggut. Nah, begitu. Ya, padahal juga ya tidak ada kebutuhannya seperti itu. Atau misalkan apa? Ketika salat misalkan membetulkan peci, padahal pecinya sudah lurus seperti itu. Nah, maka apa gerakan-gerakan seperti ini ya itu dimakruhkan tetapi tidak membatalkan salat. Ya, kenapa? Karena gerakan itu dilakukan karena ada tanpa ada kebutuhan dan tidak dilakukan untuk menjaga kemaslahatan salat. Tetapi itu akan apa? Mengurangi kesempurnaan kekhusyuan yang seharusnya ada di dalam salat dan tidak ada alasan yang kuat untuk melakukan hal tersebut. Kemudian yang ketiga adalah ya, gerakan yang dibolehkan. Gerakan ini adalah gerakan yang yasirah, yang sedikit tetapi dilakukan karena ada kebutuhan. Nah, barangkali inilah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi ketika salat menggendong anaknya, ketika rukuk sujud kemudian apa? Anaknya cucunya ditaruh di lantai, kemudian membukakan pintu untuk Aisyah radhiyallahu anha. Ini barangkali masuk di dalam apa? Jenis yang ketiga, yaitu gerakan yang diperbolehkan, gerakan yang sedikit tetapi apa? Dilakukan karena hajah seperti itu. Nah, kemudian yang keempat adalah gerakan yang disyariatkan, yaitu gerakan yang berkaitan dengan kemaslahatan salat. Ya, misalkan apa? Ya, gerakan untuk maju ke depan. Ya, misalkan ketika apa? Ada saf yang di depannya itu kosong. Misalkan ketika salat berjamaah, saf yang di depannya itu batal, satu orang batal. Nah, maka apa? Yang mengisi itu adalah orang yang ada di belakangnya. Ya, kalau memang apa? Di saf yang kedua sudah ada jamaah seperti itu. Tetapi kalau memang tidak ada saf kedua, maka apa? Saf yang pertama yang di samping yang merapat. Ya, tapi kalau ada saf yang di belakang, maka apa? Yang di belakang itu maju. Nah, dalam kondisi seperti itu justru itu disyariatkan seperti itu. Ataupun misalkan ya, ketika dia melihat safnya itu renggang, kemudian dia berusaha untuk apa? Merapatkan. Nah, maka apa? Gerakan seperti ini pun itu disyariatkan seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang terakhir ya, hadis ke 62 An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala i'tadilu fi sujud wa la yabsutu ahadukum dhira'aihi in bisatal kalbi. Jadi tegaklah kalian itu di dalam sujud dan jangan ya membentangkan kedua ya lenganmu atau lengannya seperti ya seekor anjing membentangkan ya lengannya. Nah, di dalam hadis ini Nabi SAW memerintahkan untuk tegak di dalam sujud. Ya, artinya apa? Seorang yang melakukan salat ya ketika sujud itu dalam posisi yang sangat baik. Di mana dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas lantai, kemudian mengangkat kedua ya lengannya dan menjauhkannya dari kedua lambungnya seperti itu. Dan ya posisi seperti ini menunjukkan ya tanda kecintaan seseorang ya di dalam melakukan sholat dan juga apa ya nasyat, ya apa sesuatu yang menunjukkan apa semangatnya di dalam melakukan salat. Kenapa? Karena posisi seperti ini adalah posisi yang ya setiap anggota sujud itu dalam kondisi ajek, ya. Kemudian setiap anggota sujud itu memiliki tugasnya masing-masing. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk ya membentangkan dua lengannya ketika sujud. Ya, artinya apa? Lengan ini ya atau zira' ini diletakkan di atas lantai ketika sujud. Ya. Nah, maka apa? Hal ini sesuatu yang dilarang. Ya, dan itu menunjukkan ya kemalasan ataupun kebosanan seseorang melakukan salat, kemudian apa? Menyerupai ya hewan yang paling buruk dan paling menjijikkan. Dalam hal ini adalah al-kalb, yaitu apa? Ya, anjing, ya. Dan ini sesuatu yang tidak layak. Artinya menyerupai dengan sesuatu yang tidak layak. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan yang pertama adalah disyariatkannya tegak ketika sujud, ya. Seperti posisi ataupun ya posisi yang disyariatkan. Kemudian dilarangnya kita untuk membentangkan kedua lengan kita di dalam sujud, ya, dan itu menunjukkan apa? Ya, dalil kasal, jadi tanda kemalasan, dan kemudian apa? Menyerupai dengan ya seekor binatang, dalam ini adalah anjing, seperti itu. Kemudian juga yang ketiga adalah ya dimakruhkannya kita untuk menyerupai hewan, ya. Khususnya ketika dalam melaksanakan ibadah. Nah, sehingga kalau kita lihat dalam sholat saja, ya, dalam sholat itu ada beberapa larangan kita untuk menyerupai hewan. Yang pertama, tidak boleh di dalam sholat itu tolah-toleh, ya. Dan itu menyerupai apa? Tolah-tolehnya sa'lab, serigala. Jadi serigala ketika akan melihat mangsanya biasanya apa? Tolah-toleh seperti itu. Kemudian yang kedua adalah duduk iftiras seperti duduk iftirasnya binatang buas, yaitu duduk di atas dua tumit, tetapi tumitnya tidak ditegakkan. Kemudian yang ketiga adalah duduk ik'a seperti duduknya anjing. Artinya apa? Pantat itu duduk di atas lantai, kemudian dua kakinya ditegakkan, ya seperti itu. Nah, kemudian juga tidak boleh seseorang itu ya nakur itu artinya sholat dengan terlalu cepat sehingga apa seperti seekor burung yang mematuk makanan, ya seperti itu. Kemudian juga tidak boleh ya tangan kita ini seperti ya buntut ataupun ekor kuda. Di mana kuda ketika dalam keadaan panik, ya, dalam keadaan terkejut seperti itu, ekornya itu apa? Bergoyang-goyang, mengibas-ngibas. Nah, kadang-kadang ada orang yang sholat tangannya itu tidak bisa diam, ya, entah itu garuk-garuk seperti itu, entah apa seperti itu. Jadi tidak meletakkan kedua tangannya di atas dada seperti itu. Dan yang terakhir adalah apa? Tidak bolehnya kita tersungkur ketika akan sujud seperti tersungkurnya unta seperti itu. Nah, ini adalah berkaitan dengan larangan kita menyerupai hewan ketika di dalam melakukan salat. Ya. Wassallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa khidawana alhamdulillahi rabbil alamin.